الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد واعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر أمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pencipta semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pemimpin para nabi dan rasul. Dalam beberapa kajian dan bahkan ketika saya masih mengajar di Kairo dulu, itu sering ada yang bertanya, bagaimana jika yang hadir sedikit? Saya akan mengatakan, alhamdulillah yang hadir sedikit. Ya, kenapa? Daripada yang hadir banyak, sayanya tidak datang. Itu lebih parah lagi kan? Yang hadir banyak, saya tidak datang. Lebih baik saya datang, yang hadir sedikit. Kajian akan tetap jalan. Kita selalu harus mengambil sisi positif dari segala hal. Kenapa? Karena sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ajaban li amril mu'min amluhu kulluhu khair. Sungguh mengherankan perkara seorang beriman itu, semua urusannya adalah baik. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Makanya banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Ya, tidak ada yang perlu disesali. Namun ada sebuah pengalaman dari seorang yang belajar di pusat budayaan Jepang sekitar tahun 90-an, mungkin antum juga belum lahir waktu itu. Waktu itu orang itu datang ke pusat budaya bahasa Jepang itu untuk belajar bahasa Jepang terlambat. Ya, karena apa? Dengan alasan hujan. Maka kemudian tutornya bertanya kepada orang tersebut, kenapa kamu terlambat? Dia bilang, tadi hujan. Tutor mengatakan, di Indonesia biasa kan hujan? Iya, biasa. Lalu kenapa terlambat? Nah, jadi apa di sini pelajarannya? Jika tahu memang Indonesia itu suka hujan, maka hujan itu bukan suatu alasan untuk terlambat. Dan juga harusnya sudah siap-siap dari awalnya. Kecuali kalau hujannya hujan batu, hujan api, ya, hujan zat asam. Atau seperti kalau di Mesir kan hujan itu paling setahun 3 kali, 4 kali. Jadi hujan itu suatu kejadian luar biasa. Ya, mungkin tidak keluar rumah. Atau bahkan malah keluar menikmati hujan tersebut. Berbagai macam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Bukan kitab sebenarnya, matan, ya. Matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita akan memasuki sekarang macam-macam ibadah. Yang pertama adalah khauf. Khauf itu artinya adalah takut. Dalil khauf itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. Khawf itu adalah sebuah kecemasan, sebuah reaksi yang terjadi karena menganggap akan terjadi satu bahaya, terjadi satu kebinasaan, terjadi satu gangguan. Jadi ketika kita bereaksi mendapatkan satu bahaya, maka itu termasuk pada khawf, kepada takut. Ya. Wa qadahu Allah Subhanahu wa ta'ala khaufin awliya'i syaitan, awliya'i syaitan wa amara bi khaufihi wahdahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah melarang kepada kita dan para umat Islam untuk takut kepada wali-wali setan dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Siapakah di antara wali setan tersebut? Contohnya adalah dukun. Jadi kalau sepertinya antum diancam oleh dukun, kalau kamu tidak memberikan upeti kepada saya, maka saya akan menyantet kamu. Jangan takut, ya. Kenapa? Karena tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan madarat, tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga tidak boleh sombong, ya. Tidak boleh takut, tidak boleh sombong. Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Ya. Kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan segala sesuatu itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan Nabi Adam, maka tidak ada perlu kita takuti. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan bahwa takut itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama khaufun tabi'iyun, yaitu takut yang alami. Tentu di antara kita semua punya rasa takut, ya. Kalau tidak punya rasa takut itu berbahaya. Khauf tabi'i atau takut yang alami, yaitu ka khaufil insani minas sab'i wa nari wal ghoraqi, seperti manusia takut kepada binatang buas, takut terbakar oleh api, takut tenggelam kalau tidak bisa berenang. Dan takut seperti ini adalah takut yang tidak tercela. Ya. Seperti apa? Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika apa? Ketika membunuh orang Kibti. Ya, kemudian fasbaha fil madinati khaifan yataraqab, dalam surat Al-Qasas ayat 18. Di kota itu Nabi Musa kemudian menjadi takut dan berhati-hati mengawasi, jangan-jangan ada tentara Fir'aun yang akan menangkapnya. Itu takut yang alami. Kita berbuat salah takut, itu alami. Contoh antum yang masih SMA pas masuk kelas, aduh lupa PR belum dikerjakan. Jam pertama lagi gurunya kilar lagi, itu duduk tidak tenang, cari alasan. Itu takut alami, tidak dicela, ya. Tapi kalau takut sama cucumu gimana? Itu bukan takut, itu tidak alami, ya. Tidak alami. Kenapa? Apakah bisa membahayakan? Cucumu bisa membahayakan tidak? Masuk telinga, emang telinga sebesar apa? Masuk cucumu kecoa masuk telinga, telinganya sebesar apa? Telinga gajah. Yang kecil justru tidak orang juga tidak takut, takutnya yang besar kan terbang lagi. Ya. Tapi kemudian sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Wahab, jika takut terhadap sesuatu yang alami ini menjadi, ya, menjadi sebab meninggalkan kewajiban atau menjadi sebab melakukan yang haram, maka takutnya itu menjadi haram. Contohnya, karena di WC-nya itu banyak atau di kamar mandinya ada cucunguk banyak, tidak mau pergi, kita tidak jadi berwudu, akhirnya enggak sholat. maka taubat menjadi haram. Karena takut kelaparan, kemudian melakukan perkara korupsi. Ya, takut lapar biasa, ya alami, manusia takut lapar alami. Ya, tapi kemudian karena takut lapar jadi korupsi, maka takut laparnya itu menjadi tercela, menjadi haram. Ya. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi bacakan, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 175, "Fala takhafuhum wa khafuni," janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Kita takut kepada pasukan musuh yang demikian banyak, itu wajar. Ya. Orang takut kepada senjata lebih lengkap, itu wajar. Tapi kemudian ketika takutnya itu menjadikan tidak mau berjihad, maka itu takutnya tercela. Kita takut dibenci orang, wajar. Ya. Semua orang takut dibenci orang. Tapi karena takut dibenci kemudian tidak berdakwah, maka takutnya itu menjadi haram. Ya. Dan lain-lain. Yang penting kita takut alami itu, jangan sampai kita menyebabkan meninggalkan perintah Allah atau melakukan sesuatu yang haram. Antum takut ini, takut tidak lulus pun, wajar, wajar. Takut kemudian jadi nyontek, takutnya tercela. Haram takutnya. Ya. Mana itu? Kemudian ada ini ya, ada backing vokalnya. Kemudian yang ada selanjutnya adalah takut kepada Allah ya, tapi itu bukan bagian kedua, masih menerangkan tentang rasa takut yang pertama. Takut kepada Allah ada takut alami. Namun takut kepada Allah itu terbagi dua. Ada takut kepada Allah yang terpuji, ada takut kepada Allah yang tercela. Ya. Bagaimana takut kepada Allah yang terpuji? Takut kepada Allah yang terpuji itu jika dengan takut kepada Allah kemudian apa? Kemudian kita semakin taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Takut Allah murka, sholat. Tidak cukup sholat fardu, sholat rawatib. Tidak cukup itu sholat duha, tidak cukup itu sholat malam. Ya. Takut Allah murka, tinggalkan hal-hal yang mendekati kepada zina. Jadi walaupun kemudian antum yang masih SMA ini kan biasa kita cinta dari SMA tuh, ada teman sekelas SMS AA menuju naon. Ini yang SMS itu direbutin sama satu kelas. SMS. Ya. Itu bukan main, enggak bisa tidur itu. Ya. Luar binasa. Tapi karena takut kepada Allah, langsung saja dijawab, "Maaf, Neng, AA belum bisa menghalalkan Neng." Selesai. Ya. Mati berdiri itu nanti itu, ya. Begitu tegas, ya. Untuk itu adalah lelaki yang jantan, pemberani seperti itu, ya. Jantan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada takut kepada Allah yang tercela, yaitu apa? Dengan takut kepada Allah malah jadi putus asa. Wah, tak mungkin Allah akan mengampuni dosa saya. Saya sudah bertumpuk, sudah sedemikian banyak. Sampai kemudian berkata, "Ya wahai Tuhanku, ku tak layak surga-Mu." Hei, apa itu? Siapa bilang yang menentukan seorang tidak layak masuk surga siapa? Allah, bukan kita. Kita tidak boleh mengatakan, "Ya Allah, aku tak layak masuk ke surga-Mu." Itu namanya tindakan putus asa. Ya. Dengan takut kepada Allah, jangan kemudian kita malah menjadi putus asa. Akhirnya ya, gantung toge. Gantung sepatu, mengakhiri hidup, itu tidak boleh seperti itu. Ya, itu takut ya, pada orang yang tercela. Baik, takut yang kedua adalah khauful ibadah, yaitu takut ibadah. Ayya khaufa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu, bahwa takut ibadah itu seseorang beribadah atau menyembah Yang lain karena takut kepadanya. Ya, taat kepada yang lain karena takut kepadanya. Itu adalah khauful ibadah. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyelewengkan, memalingkan khauful ibadah ini kepada selain Allah, itu jelas syirik, keluar dari Islam. Ya, dan syiriknya syirik akbar, bukan syirik asghar lagi, syirik akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi bolehkah kita beribadah karena takut pada Allah? Ya memang kita beribadah kepada Allah itu campuran antara takut, cinta, taat, rindu dan segala macam kepada Allah itu. Ya. Semua perasaan kita tujukan kepada Allah melalui kita beribadah. Apakah tercela seseorang beribadah karena takut masuk neraka? Tidak, memang kita beribadah karena takut masuk neraka dan mengharap masuk surga. Walaupun ibadah kita tidak akan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan itu tidak akan sepadan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Berarti kita masuk surganya karena apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ridha dengan ibadah kita. Bukan ibadah kita sepadan dengan nikmat Allah, tidak akan pernah sepadan sama sekali. Ya. Jumlah rambut Lukman berapa? Jumlah rambutnya ada berapa, Arlay? Ada sekitar 7.231. Enggak percaya itu sendiri. Kemudian itu kenapa saya katakan demikian? Satu helai rambut itu adalah nikmat Allah. Ya, ini rambut kepala berapa nih nikmat Allah itu? Di antara nikmat adalah apa? Allah tidak memberikan adanya syaraf perasa di rambut. Coba kalau di rambut ada syaraf perasa, kita tidak akan pernah bisa potong rambut. Au, au, ya, sakit. Ya. Betul tidak? Ya. Itu nikmat Allah baru satu ya di antara sekian. Subhanallah. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Dengan menghitungnya saja kita bisa menghitung itu nikmat Allah juga. Ya. Baik, yang ketiga, khaufus sir, takut tersembunyi. Yaitu seperti takut kepada kubur. Pada wali, ya, wali yang jauh, padahal tidak bisa memberikan manfaat. Takut kepada tempat-tempat angker, ya. Sebagian ulama mengatakan itu syirik, tapi memang kemudian ditegaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh itu adalah termasuk syirik juga, syirik akbar, ya. Kenapa? Contoh, antum takut kepada kuburan keramat ini. Kalau sepertinya tidak berdoa, kuburan itu nanti akan jadi jomblo seumur hidup, ngenes lagi. Ya. Takut kepada apa namanya? Wali Allah. Ya, wali. Sekarang ini orang gila disebut wali. Coba saja antum lihat di YouTube, ya. Orang gila pakai pilok mungkin disebut wali, subhanallah. Kalau gitu antum pengen jadi wali, orang jadi gila aja. Ya. Mana ada wali Allah gila? Ya. Kenapa? Tidak mungkin. Seorang menjadi wali itu karena berakal, karena berilmu dan beramal. Tingkatan wali yang paling tinggi adalah apa? Adalah siapa dulu? Siapa? Wali tertinggi? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kenapa? Karena tidak ada di atas sebuah kelas sedikit kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tingkatan wali tertinggi itu bukannya bisa terbang, bukannya bisa berjalan di atas air. Saya juga bisa berjalan di atas air. Ya, kalau hujan tuh banjir di atas air jalannya. Ya, bukan juga bisa menerawang masa depan. Bukan. Wali yang tertinggi itu adalah ketika dia tidak sedikit pun menyisakan waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak sedikit pun tersiksa waktu untuk meninggalkan perintah Allah. Ya, makanya kan dalam sebuah hadis masih katakan Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Ana ya Rasulullah. Semua pertanyaan Rasulullah SAW itu dijawab oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Habis semua. Umar bin Khattab ingin apa? Ingin menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam apa? Dalam sedekah? Tidak bisa. Ya. Seperti itu. Itu baru namanya wali. Tapi kalau wali itu kemudian seperti banyak yang sekarang ini ya, mengajarkan yang tidak-tidak, malah kemudian ngambil uang dari jamaah, itu namanya wali ben. Ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah dalilur roja, dalil dari radio. Bukan ya, roja, harapan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, maka beramal salihlah dan jangan menyekutukan dalam peribadatan kepada Rabb-nya dengan siapapun. Itu dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ya. Iya, ya terakhir itu. Iya, 110. Baik. Apakah itu roja? Roja tamal insan fi amrin qaribil manal. Yaitu harapan seseorang, keinginan kuat seseorang terhadap sesuatu yang mungkin untuk mendapatkan. Kepada sesuatu yang mungkin dapatkan dalam waktu dekat. Atau mungkin dapatkan dalam waktu yang agak lama tapi dia merasa dekat. Itu roja. Contohnya lah kalau antum ini, ya, rojanya apa? Saya ingin, nah udah ketawa duluan. Ya, saya, kayaknya udah ketebak ya. Saya ingin pasangan hidup seperti, wah, yang begini, begini, begini, begini, gitu ya. Bagi yang sebelah sini itu sudah dekat, yang ini merasa dekat padahal masih jauh. Ya, itu namanya roja, harapan. Udah terbayang, pokoknya harus begini. Tidak begini, cayang begini. Enggak dapat, ya begitu juga ke bapak. Ya, turun standarnya. Itu namanya roja. War roja al-mutadhamminu lidzilli wal khudu' ila yakunu ila lillah. Adapun harapan yang diiringi dengan penghambaan, dengan perendahan diri, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berharap kemudian sambil kita merendahkan diri. Ya. Barang siapa yang rojanya itu merendahkan diri kepada selain Allah dalam berharap, maka dia sudah syirik. Baik syiriknya syirik asghar ataupun syiriknya syirik akbar. Ya. Nah, kemudian roja itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada roja yang tabii atau harapan yang alami, yaitu harapan yang memang sesuatu yang bisa dimiliki. Contohnya seperti tadi, antum berharap itu pasangan hidup saya. Itu bukan roja ibadah itu. Ya, itu roja yang tabii yang alami. Ya. Contoh antum berharap, mudah-mudahan ini teman adik kelas saya ini dapat hidayah, jadikan udahlah. Kemudian yang kedua, berharap kepada sesuatu yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti berharap kesembuhan seseorang. Termasuk tadi berharap seorang mendapatkan hidayah. Itu rojanya roja kepada Allah. Kenapa? Hidayah siapa yang punya? Allah. Apakah ada hidayah yang dimiliki manusia? Ada, yaitu hidayah itu irsyad. Hidayah memberikan petunjuk saja. Mengajarkan. Guru-guru itu hidayah semua, hidayah irsyad menunjukkan. Tapi untuk apakah orang itu ikut kebenaran atau tidaknya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang kedua milik manusia adalah hidayah Nur Hidayah. Si Neng Nur Hidayah itu milik bapaknya ya. Biar tidak terlalu dingin. Nah, kalau seseorang mengharapkan contohnya kesembuhan karena itu milik Allah, kepada selain Allah, maka itu syirik. Contohnya, dulu waktu kecil, enggak tahu kalau sekarang, ya. Kalau sepertinya kebelet mau apa, mau BAB, pegang batu. Dengan harapan kalau dengan batu ini enggak jadi keluar, apa hubungannya coba ya? Kecuali kalau batunya dipempetin ke situ. Ya. Atau kalau orang-orang barat kan sering, orang barat. Ini untuk keselamatan, entah koin lah, entah kaki kelinci lah, begitu apa lah kaki gajah sekalian. Antum mau main bola biar menang, pakai apa? Wah, pakai tali di sini. Apa hubungannya? Itu rojanya roja yang syirik itu. Ya. Baik, selanjutnya adalah dalil tawakul, dalil dari tawakal. Ada dua di sini disebutkan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah kalian beriman, kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Di sini harusnya kalau dalam bahasa Arab fatawakkalu 'alallah. Ya, fatawakkalu 'alallah, tapi kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 'alallahi fatawakkalu. Dalam bahasa Arab itu ada sebuah apa namanya kaidah taqdimu ma haqqu at-ta'khir, yaitu mendahulukan sesuatu yang harusnya adalah di belakang. Untuk apa? Lil hasri wal qasri, untuk membatasi dan menyatakan hanya di situ. Jadi di sini Allah mengatakan hanya kepada Allah kalian bertawakal jika benar-benar beriman. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia sudah, dia akan mencukupkannya. Allah akan mencukupkan orang tersebut. Apakah itu tawakkul? Tawakkal itu al-i'timadu 'alaihi. Artinya adalah bersandar kepadanya. Bertawakal kepada Allah artinya al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbi manafi wa daf'il madar. Artinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencukupkan diri dan meminta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam apa? Dalam mendatangkan manfaat dan dalam menolak bahaya. Bertawakal kepada Allah itu termasuk kesempurnaan iman. Ya. Sebagaimana dalam ayat tadi, wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal Allah sebutkan kepada orang beriman. Artinya kalau orang tidak mau bertawakal kepada Allah, itu imannya kurang. Ya, imannya ada yang kurang. Tawakal itu ada banyak macamnya. Pertama adalah bertawakal kepada Allah yang tadi sebutkan. Itu termasuk kesempurnaan iman dan termasuk tanda-tanda kebenaran imannya. Contohnya, nanti kan UN bulan April ya. Ya kan bulan April kan UN-nya. Saya agak suka bilang UN. Senangnya bilang UN, UN lah. Belajar yang baik. Kemudian kerjakan sebaik mungkin. Setelah itu langsung serahkan diri kepada Allah. Ya, ya Allah, aku serahkan kepada apa yang terbaik. Mau dapat nilainya 9,5 pun juga tak apa-apa ya Allah. Ya. Ya, aku menunjukkan yang terbaik. Yang penting jangan engkau hilangkan imanku. Ya. Karena apa? Ada orang yang hilang imannya karena berhasil, ada yang hilanginya karena gagal. Contohnya apa? Karena berhasil hilang iman, karena apa? Sombong. Wah, ini hasilku. Itu siapa? Korun. Ya, Korun kan demikian. Diingatkan Inna ma'utitu ilmin, aku diberi ini, dapat semoga dengan ilmuku, kata dia. Ada juga yang karena miskin, jadi kufur. Makanya kita dalam apapun berharap pada Allah, jangan sampai iman kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah cabut, siapa yang diberikan lagi? Yang kedua, tawakul asir. Tawakul tersembunyi, yaitu seperti seorang bersandar kepada mayit, kepada orang yang sudah mati, untuk mendapatkan manfaat dan untuk menolak bahaya. Dan ini jelas syirik akbar. Ya. Contohnya, pokoknya selama saya suka ziarah ke makam Mbah Paijo, saya berharap akan selalu berhasil dalam kehidupan saya. Ya. Contoh dulu juga bertawakal beberapa tahun yang lalu ya, bertawakal kepada ponari. Ponari sweat ya. Nah, itu ponari ya. Waktu celupnya itu kan. Waktu celup padahal itu subhanallah bakteri berapa itu. Ternyata ponarinya tidak lulus UN. Padahal dulu orang datang sana minta lulus UN. Akhirnya senyap Allah menghinakan ya, menghinakan orang tersebut. Ada lagi sebuah sebuah sekolah, saya ingat beberapa tahun yang lalu di Pulau Jawa juga, mengajak teman-teman murid-muridnya pergi ke seorang dukun untuk apa? Agar pensilnya di raja, diisi jimat biar bisa mengisi dengan benar. Dalam hati saya ya, komentar saya salah. Kenapa yang diminta diisi adalah pensilnya? Harusnya otaknya minta diisi. Cuman saya otaknya kosong. Iya, coba kalau pensilnya hilang. Ya. Atau ketukar yang punya teman. Atau ditukar sama adiknya. Kok otak? Tapi orang datang ke situ kan memang gak punya otak, ya enggak ada yang bisa diisi. Susah. Yang ketiga, at-tawakkul 'alal ghair fi ma yatasarraf fihi al-ghair ma'a asy-syu'ur bi'ulwi martabatihi wa inhiyati martabati al-mutawakkil 'anhu. Jadi bertawakal kepada atau bersandar kepada seseorang yang memang mampu untuk melakukan yang diharapkan tersebut. Saya ulangi lagi, bersandar diri kepada seorang dan orang yang disandarkan itu mampu untuk melakukannya. Tapi, nah ini dia ada ketapinya. Tapi orang yang bersandar diri merasa dirinya rendah di hadapan orang yang diharapkannya tersebut. Jadi sampai sampai menghinakan dirilah, ya. Aduh, Bapak, pokoknya terserah Bapak lah. Yang penting Bapak mau. Jadi ABS, ya. Asal Bapak senang. Pokoknya tidak mau. Menentang. Tidak seperti itu. Maka yang demikian adalah syirkul asghar. Ya, syirik asghar. Kenapa? Karena hati menjadi terkait kepadanya, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan tidak ada yang bisa memberikan keharapannya itu selain dia, seperti seorang tergantung kepada bosnya. Ya. Ah, pokoknya terserah bos saja. Terserah bos. Memang yang memberikan jabatan itu bos. Mungkin jaman itu Allah, bos itu cuman. Nah, seperti antum nanti takut kepada dosen, ya. Wah, pokoknya kalau nggak deket-deket dengan dosen A nanti nilainya jadi E. Atau nggak tahu antum kalau nggak deket-deket dengan Pak Deni nanti gimana maksudnya, ya. Seperti tidak. Itu syirik asghar. Ingat. Namanya saja asghar, tapi yang namanya syirik itu tetap lebih besar dosanya daripada yang lain. Ya, karena inna syirka la zulmun azim. Sunya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Jadi walaupun syiriknya asghar, tetap lebih besar daripada yang lain. Kemudian ada tawakkul yang keempat, at-tawakkul al-ghaifi ma yatasarraf fihi al-mutawakkil bihaitsu yunibu ghairuhu au fi amri tajuzu fi niyabah. yaitu bertawakal kepada orang lain yang memang mampu melakukannya, tapi hanya sebagai perwakilan saja, maka itu tidak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya mungkin satu saat karena Arsi meneruskan S2 ke Jepang contohnya. Tapi kemudian pas sampai di sana dapat jodoh, bukan orang Jepang tepinya, orang mana? Orang Wonosobo. Ya, Wonosobo ini aduh, tengah-tengah, tidak bisa diambil. Akhirnya apa? Bertawakal kepada orang untuk mewakilkan nikah. Ya. Itu boleh. Tapi ternyata orang itu ini tidak bisa dipercaya. Dia menikahkan untuk dirinya sendiri. Ya. Bisa terjadi, bisa saja terjadi, kenapa tidak? Ya. Akhirnya akadnya sah buat orang itu. Tinggallah yang di Jepang menangis terseduh-seduh, ya, termehek-mehek jadinya. Kemudian hakikat daripada dari tawakal itu ada dua, ya, bahwa tawakal itu menggabungkan dua hal. Yang pertama, tafwidul amri lillahi jalla wa ala, menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah adamu ru'yati sabab ba'da ilmihi, tidak melihat kepada sebabnya lagi setelah dia mengetahui. Maksudnya bagaimana yang kedua ini? Maksudnya yang kedua apa nih? Tidak melihat kepada sebab setelah diketahui, setelah itu terjadi, ya. Contohnya begini, antum sudah berusaha, ya, sudah berusaha main sebaik mungkin, tapi tetap saja Persib eleh gitu, Persib kalah. Gak usah lihat, wah ini gagal, enggak, itu tawakal, itu memang sudah Allah Subhanahu wa Taala yang menentukan, ya, tak usah menyalahkan wasitnya begini, ini begini, tidak, ya, tidak perlu, ya. Karena namanya takdir itu kan sudah tetapkan. Kita kan hanya selalu berusaha saja. Kadang kita melamarnya ke A, dapatnya Z. Ya. Kadang si A cinta ke B, B cinta ke C, C cinta ke D, D cinta ke A. Oh, terus putar-putar. Yang penting usaha saja. Kalau sudah terjadi, gak usah lihat lagi. Kenapa saya tidak begini? Kenapa tidak usah? Kenapa? Karena sekuasa itu akan begitu membuka pintu setan. Itu namanya tawakal. Kalau kita masih, kenapa? Nah, itu berarti belum tawakal. Ya, kalau sudah tawakal itu selesai, langsung alhamdulillah. Ya, gitu ya. Dekok ya jadinya. Di apa? Dipukul terus ya. Walaupun walaupun kemudian kita perlu koreksi diri juga tetap, cuma jangan menyalahkan sebab, ya, jangan. Oleh karena itu para ulama salaf saleh mengatakan bahwa barang siapa yang hanya bersandar kepada sebab, maka akidahnya ada yang rusak. Ya. Barang siapa yang hanya bersandar kepada sebab, berarti akidahnya ada yang rusak. Contohnya, pokoknya kalau begini pasti begini, kalau begini pasti begini, kalau tidak demikian berarti itu ada yang salah, kata dia. Hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kami. Itu akidahnya rusak, itu seperti itu. Ya. Kalau sudah memastikan. Maka kalau kita akan mengatakan begini, kalau kita begini, insya Allah, jangan mengatakan pasti, insya Allah. Kalau kita belajar rajin, insya Allah akan lulus. Ya. Kenapa? Mungkin saja tidak lulus. Kenapa? Lembar jawaban tertukar dengan teman? Kita lupa menulis nama? Lupa menulis NIM? Tidak masuk database? Banyak macam-macam. Ya. Tapi juga orang yang tidak percaya kepada sebab akibat berarti ada kesalahan di akalnya. Sebaliknya, ya. Ah, penting mah tawakal aja. Itu bukan tawakal namanya. Ya. Sebab akibat kita percaya, tapi itu bukan satu-satunya. Nah, itu nomor orang beriman. Jangan seperti cerita, cerita apa? Cerita seorang Arab Badui datang ke masjid pakai unta. Kemudian apa? Turun masuk masjid, untanya tidak diikat. Keluar dari masjid dia ribut. Napoti, napoti, aina napoti, untaku, untaku mana, untaku, tadi. Orang-orang kemudian tanya, unta kamu di mana tadi? Di sini diikat. Tidak, aku bertawakal kepada Allah. Nah, itu salah. Ya. Banyak orang begitu, ah, tawakal we. Usaha tidak, terus tawakal. Contoh antum nanti gitu ya, kalau udah lulus. Sudah nikah? Belum. Ada jodohnya? Ah, tawakal aja. Eh, enggak, dicari atuh. Ya. Usaha. Ya. Terus nanti antum mau masuk mana, jurusan apa? Ah, tawakal aja. Eh, enggak seperti itu. Usaha dulu. Ada tujuan untuk itu. Ya. Baru setelah usaha kita bertawakal. Ya. Cari sebabnya, serahkan hasilnya. Itu baru tawakal yang benar. Nah, sekarang dalil rohbah, rohbah dan khusyuk. Ini agak sedikit apa namanya? Agak sedikit agak sulit untuk terangkan dengan bahasa Indonesia, maka saya akan sebutkan saja. Aslinya itu ar-rohbatu war-rohbatu wal khusyu'. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam untuk dalilnya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka bersegera dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rohbah dan rohbah dan mereka khusyuk kepada kami. Itu menunjukkan tiga hal ini adalah ibadah. Ya. Kemudian ada yang lain, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kau takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku. Khusyuk. Baik. Apakah itu rohbah? Rohbah itu adalah satu keinginan untuk mencapai sesuatu yang dicintai. Rohbah itu satu keinginan untuk mencapai sesuatu yang dicintai. Mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Contohnya antum yang sudah apa namanya yang akan tamat SMU. Kan ada saya ingin masuk fakultas anu di universitas anu, itu kan itu namanya rohbah. Ya, ingin. Atau yang sudah kuliah kan ada keinginan, nanti kalau saya sudah lulus saya ingin seperti ini. Ya. Tidak ingin punya rumah lebar-lebar, yang penting luas. Bingung juga itu. Adapun rohbah, al-khauf al-muthmil lil harbi minal mukhawif, yaitu suatu ketakutan yang menyebabkan seorang itu lari dari yang ditakutinya. Itu rohbah. Atau dengan kata lain, khaufun makrunun bil amal, sebuah ketakutan yang diiringi dengan perbuatan. Itu adalah rohbah. Adapun khusyuk adalah al-dhillu, al-dhullu atau al-dhillu wa tadamunu li'udmatillahi. Khusyuk itu adalah tunduk dan tenang dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada qada'nya Allah, baik di alam semesta ataupun di dalam agamanya. Orang khusyuk itu, ya, orang khusyuk itu dia menerima saja keputusan Allah, baik keputusan dalam dunianya ataupun dalam agamanya. Contoh dalam keputusan dunia, antum bercita-cita masuk ke ITB, ternyata meleset atau huruf jadi ITS. Ya, ya jauh ya, dari barat ke timur langsung, ya, ujung barat ke ujung timur. Ya, nah, terima saja, ya. Maka itulah khusyuk. Itu dalam apa? Putusan Allah secara duniawi. Adapun keputusan Allah secara akhirat atau secara agama, contohnya, antum punya simpanan di bank. Karena apa? Karena memang mungkin untuk pembayaran kan harus lewat bank. Di itu oke, lewat bank nggak bayarnya? Pembayaran lewat bank ya? Sistem itu. Nah kemudian ternyata dapat undian. Undiannya apa? Mercedes Benz. Tapi itu riba. Riba berapa miliar? Tapi kalau dengan khusyuk itu tinggalkan. Kenapa? Ketuhanan Allah itu riba, tidak boleh. Ya. Sedangkan riba itu dosa yang paling ringannya seperti apa? Seperti menzinai ibu sendiri. Ya, dosa yang paling ringan. Yang paling besarnya seperti apa? Nauzubillah, kita tidak mau membayangkan. Ya. Itu artinya kita ridha kepada putusan Allah secara agama. Itu ridha syar'i, apa? Khusyuk yang syar'i seperti itu. Mungkin sekarang ya, tinggalkan saja. Coba nanti kau benar-benar dapat. Jangan kan begitu, ya. Pedagang salah mengembalikan kebanyakan gitu. Kita ngasih 10 ribu dikembalikan 90 ribu, dianggapnya uang kita adalah 100 ribu. Itu untuk membatkan lagi itu loh, perang batin itu. Ya, bagi yang tidak terbiasa. Kadang-kadang apa namanya harus bertengkar dengan pedagang itu. Pak, kan ini tadi 50 ribu uangnya. Iya, kenapa? Kok Bapak kembalinya? Ini sekian. Ternyata apa? Dia salah hitung. Dia nganggap kita kurang kembalinya padahal kita tahu kembalinya kebanyakan. Ya. Seperti itu. Itu apa namanya? Khusyuk seperti itu contohnya. Dalam ayat yang tadi, Allah menyebutkan bahwasanya di antara sifat orang beriman itu adalah apa? Adalah ikhlas dalam ibadah. Dalam berdoa kepada Allah secara rohbah dan khusyuk. Ya. Kapan kan disebutkan bahwasanya roja dan khauf itu harus seimbang. Rohbah harus terjadi seimbang. Kapan kita banyak rojanya, kapan kita banyak khaufnya? Itu kalau kita apa namanya bisa sendiri boleh. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kalau kita sedang sakit, maka rojanya harus lebih tinggi daripada khaufnya. Ya, ketika kita sakit, rojanya tinggi. Yaitu apa? Berharap kita kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebenarnya kita dalam puncak kesuksesan, maka khaufnya diperbanyak. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan yang Allah murkai. Ya. Sudah ganteng, kaya, sukses. Nah, itu khaufnya harus diperbanyak itu. Ya. Tapi kemudian sudah ya pasaran gagal, jomblo lagi, maka rojanya diperbanyak. Begitu. Tapi kalau kondisinya biasa-biasa, normal, ya seimbangkan. Ya, jangan ketika kita sukses berperbanyak rojanya, kita akan jadi sombong. Ya. Tapi kalau kita dapat musibah, kita diperbanyak khaufnya, kita akan menjadi putus asa. Sudah kita berdosa, ya. Kemudian lagi, doalah Allah tidak akan mengampuni, selesai, bunuh diri. Ya. Adapun khasyah, al-khasyah itu al-khawfu al-mabniyu 'alal 'ilmi bi'uzmati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Jadi khasyah itu adalah takut yang dibangun di atas ilmu. Ilmu tentang keagungan yang ditakutinya. Jadi kalau kepada Allah itu khasyah. Kalau kepada jurik itu khauf. Ya, kenapa? Memang jurik bisa apa sih? Ada enggak jurik bisa membunuh? Setahu saya, kalau saya lihat di film-film, jadi kita membunuh karena kita ketakutan, ada takut, lari, masuk parit, mati, matinya karena masuk parit. Bukan karena juri dia. Ya. Takut sama suster ngesot. Katanya di Bandung ya. Suster ngesot, padahal takut sama kalau lebih baik takut sama suster naik ninja. Cepat ngesot mah. Berapa kecepatannya ngesot? Ya, coba kita adakan lomba ngesot. Ya, 10 km kira-kira kapan sampai ini? Nah, makanya dalam sebuah ayat surat Fatir ayat 28 Allah firman innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang khusyuk kepada Allah itu hanyalah para ulama. Ya. Kenapa ulama? Karena ulama itu takut kepada Allah dengan ilmu. Kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada di antaranya untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Antum suka baca ayat kursi kan? Jangan. Seharusnya kalau baca ayat kursi kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dari hayyul qayyum saja kita harus takut pada Allah, ya. Al-hayyu al-qayyum. Maha hidup, al-qayyum artinya tidak pernah tidak pernah tidur. Dengan kita mendengar tidak pernah tidur, antum nah pas ujian ada penjaga lihat terus begini, kira-kira grogi tidak? Ya. Melihatnya ke antum sendiri aja begini. Allah lebih dari itu melihatnya sampai ke hati kita, niat kita, tahu Allah. Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah penat, tidak pernah tidur. Itu kita sudah takut itu harusnya. Cuma karena tidak paham dan juga kurang iman kita baca itu. Malah baca itu sambil menggigil. Menggigil apa? Menggigil itu ajurit. Ya. Bukan menggigilkan ayat ini. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Hanya miliknya semua yang di langit dan di bumi. Apa kita tidak takut? Contohnya, antum masuk ke sebuah tanah kosong. Tiba-tiba ada tulisan, awas daerah militer, takut tidak? Hah? Takut kan? Takut tiba-tiba didor. Harusnya kita lebih takut lagi, awas ini milik Allah. Semua yang kita pijak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapakah yang bisa memberikan syafaat selain Allah? Mandalah yasma'inu ilai idni selainnya izin Allah. Wala yuhituna bi syai'in min 'indihi illa bima syaa. Dan selanjutnya, ya. Itu namanya khasyah. Ya. Namanya khasyah. Makanya setelah saya renungkan kenapa setan itu takut kepada ayat kursi? Karena apa? Karena dia ingat tentang ini kuasaan Allah, dia tidak punya apa-apa. Kekuatan setan kepada manusia apa? Membisiki. Dan kita mau ikut. Membisikinya kapan? Ya 24 jam membisikinya sampai dalam tidur kita dibisiki juga. Ya karena itu memang tugasnya. Hanya itu kekuatannya. Kekuasaan setan adalah kelemahan iman kita. Di antara kelemahan iman adalah kita sombong. Ya. Makanya kita tidak boleh mencela setan. Kenapa? Berarti kita sombong. Dan sebuah hadis kan dikatakan demikian. Jika kita mencela setan, setan akan membesar sampai sebesar rumah. Ya. Kita tidak akan sanggup melawannya. Tapi kalau kemudian kita langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, setan lari langsung. Ya. Baik, ikhwati fillah, kita lanjutkan sekarang kepada inabah. Allah firman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dan kembalilah kepada Allah. Berserah dirilah kepada-Nya. Ila rabbikum, pada Rabb kalian. Inabah artinya ar-ruju' ila Allah Ta'ala. Inabah artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat dan menjauhi dosa. Ya. Dia jadi iman inabah itu mirip dengan tobat. Namun lebih lembut lagi dari tobat. Kenapa? Karena dengan inabah itu seorang merasa benar-benar bersandar diri kepada Allah. Jadi kalau orang bertobat itu hanya mengakui dosa. Ya, mengakui dosa, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inabah selain tobat, selain mengakui dosa, menyesal, kemudian apa? Kemudian dia merasa dirinya memang hanya bergantung kepada Allah. Butuh kepada Allah. Tidak ingin, tidak bisa bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lari kepadanya, berlindung kepadanya, itulah adalah inabah. Ya. Jadi kita ketika kita contohnya sadar banyak dosa, dan siapa yang tidak banyak dosa? Kita malam hari ketika tidak ada orang, maksudnya orang sedang pada tidur semua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun, kita merayu-rayu Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, ya Allah, tidak ada lagi yang bisa mengampuni aku kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa-dosa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran pada aku. Ya Allah. Itu adalah inabah. Kita lari kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari segala yang menggangguku. Ya Allah, kuatkanlah aku menghadapi segala cobaan. Itulah inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Termasuk kita, ya Allah, berikanlah aku pemimpin yang taat kepadamu. Ya. Bukan di jalan. Wow. Boro-boro jadi pemimpin taat malah. Kalau pemimpinnya seperti apa namanya? Seperti di Mesir, kerahkan tentara langsung. Ya, kerahkan tentara. Habis semua itu. Apakah itu benar? Sama-sama salah. Yang turun salah, yang turun salah juga. Tidak ada yang benar. Yang benar adalah apa? Inabah. Anibu ilallah. Mendekat, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sanggup membolak-balikkan hati selain Allah? Tidak ada. Ya. Contohnya beginilah. Ada anjing besar di jalan. Ya. Tiap orang lewat ngegohok terus. Jantung seperti mau copot gitu ya. Lari pun seperti pantat seperti ketinggalan gitu ya. Karena ugalnya. Kita melawan tidak bisa. Apa kemudian kita balik gogok gitu, oh gitu. Oh gitu kan. Atau kita lapor kepada penjaga, kepada tuannya. Tolong jaganya gitu, jangan gogok gitu. Pada tuannya kan aman. Tapi kalau kita lawan anjing itu, konyol. Ya? Konyol. Walaupun kita menang, pasti berdarah-darah. Seperti itu. Apalagi tentang kepada Allah Subhanahu wa taala yang sanggup membalikan perkara lebih mudah daripada kita membalikan telapak tangan. Itu banyak yang tidak disadari. Sekarang ini manusia percaya kepada sebab saja, tapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin bahwasanya Allah Maha segalanya. Ya. Islam itu terbagi menjadi dua. Ada Islam kauni, ada Islam syar'i. Islam kauni ini adalah berserah dirinya seluruh makhluk di alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala secara alami. Ya. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mengingkarinya, tidak ada yang bisa menyeleweng darinya. Contoh, kalau malam hari mau muslim mau kafir pasti ngantuk. Ah udahlah, serah, tidur. Ya. Kalau sedang badan sudah kurang fit pasti sakit. Ya. Itu Islam kauni, dan itu tidak ada pahala di situ. Tapi ada Islam syar'i. Adalah Islam syar'i berserah diri kepada hukum Allah dalam agama, dalam syariat. Contohnya bagi anak muda ini yang paling sulit kan ayat ini. Yang paling sulit itu ada beberapa ayat dalam buat anak muda. Pertama, qul lil mu'minina yaghuddu absar. Ya, katakan kepada orang beriman untuk menundukkan pandangannya. Oh, berat. Berat apalagi kalau pas pakai kacamata hitam. Ya. Apalagi di Mesir. Di Mesir lebih susah lagi. Ya, antum jangan kira kalau kuliah di Mesir itu di Madinah enak ya. Di Mesir susah kuliah itu. Pas ujian, pas musim panas, ini kampus kami, ini depannya adalah tempat turis. Papasan turis sering sekali. Ya, karena apa? Karena kota Kairo tua. Itu memang tempat wisatawan. Antum bayangkan kalau sepertinya wisatawan barat datang ke Mesir ketika musim panas, kira-kira pakaiannya, nah, sudah bisa dibayangkan. Makanya kalau anekdot kami adalah apa? Pergi dari rumah bawa 6 jus sampai di sana hilang 7 jus. Defisit 1 jusnya. Kemudian yang kedua, bagi yang sulit bagi apa? Nah, bagi anak muda ada apa? Wala taqrabu zina. Oh, itu sulit sekali apalagi sudah jadi idola. Atau lebih ketika suka sama seorang, suka sama seorang itu tuh alami ya, alami itu. Kemudian yang disukai ternyata juga gayung bersambut. Itu Masya Allah. Ya. Masya Allah. Sulit sekali itu fitnah zaman sekarang ini bagi anak muda ya. Tapi jika menyerahkan diri kepada Allah kemudian kita laksanakan itu, subhanallah. Makanya Syekh Muhammad Hasan hafizahullah taala ketika saya pernah duduk di majelisnya waktu itu tahun berapa lupa saya, itu sekitar tahun 96 ya. Sudah lahir belum? Oh, belum ya. Syekh Umar Hasan pernah mengatakan, antum wahai para pemuda, ingin merasakan manisnya iman, pertama tundukkan pandangan dari yang haram, tutup telinga dari yang haram, jauhi yang zina, maka antum akan merasakan iman manis. Tapi selama mata masih dibebaskan atau diliarkan, telinga masih diumbar juga, zina masih didekati, maka halawatul iman, manisnya iman itu masih jauh panggang dari api. Ya. Antum coba apa namanya, buktikan, jangan coba ya, ayat Allah jangan coba-coba. Buktikan ketika melihat ya perempuan cantik depan, cantik bohai. Langsung tundukkan pandangan karena takut pada Allah. Itu terasa nikmat. Tapi coba, tapi jangan coba ya. Kalau antum kemudian mata malah menatap, melotot sambil yakinlah kering langsung hati itu. Ya, kering kerontang. Kenapa? Karena langsung ada titik noda di situ, dosa. Antum, ya, ketika suka pada seorang orang itu suka, kemudian kata-kata tadi, afwan, usaha saya tidak bisa untuk menghalalkan kamu, maka walaupun asalnya terasa berat, tapi kesannya tenang. Walaupun dijuluki sok alim, ya, tapi alhamdulillah ya sok alim daripada sok kafir kan? Ya. Demikian. Setiap kita menghindari menghindari sesuatu yang Allah haramkan dengan niat memang kita ingin mencari ridha Allah, maka disitulah dapat ke manisnya iman. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan satu lagi, yaitu al isti'anah. Dalam isti'anah, meminta tolong. Nah ini kita baca 17 kali sehari minimal ya. Kalau yang kurang dari 17 kali berarti salatnya bolong ya. Atau sedang dalam perjalanan ya, di kosor. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami minta, kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Kemudian sebuah hadis sebutkan, idza ta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, isti'anah itu atau minta tolong itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, al-isti'anatu billah, minta tolong kepada Allah. Bagaimana minta tolong kepada Allah itu? Meminta tolong kepada Allah adalah minta tolong dengan apa? Dengan kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin akan keagungan Allah, kita yakin akan kesempurnaan Allah, dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah maha segalanya. Kemudian setelah kita minta tolong, kita serahkan kepada Allah bagaimana baiknya. Jangan maksa. Ini kita kadang-kadang minta tolong maksa. Ya Allah cepat berikan, ya Allah cepat berikan. Jangan kan Allah manusia cari gitu kan, mau tidak? Antum saja kalau dia itu kan minta tolong, oh, tolong ambilkan ini. Ya bentar, cepatlah gitu. Yang tadinya ikhlas jadi tidak ikhlas kan? Ya iya tidak, ya. Tolong angkatkan ini. Ya sebentar saya nulis dulu, cepat. Bagus angkat seorang mereka itu. Kan gitu jadinya. Betul tidak? Iya. Bagaimana dengan Allah yang maha sombong, yang maha segalanya? Kita maksa, kita minta, tapi jangan memaksa. Kita minta tolong, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Ya. Kalau kita menyangka itu terbaik untuk kita, beda kan? Beda. Ya. Kemudian yang kedua, meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang memang dia mampu untuk melakukannya. Ya, meminta tolong kepada makhluk dalam perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Contoh tadi, minta tolong angkatkan panci. Ya. Ketika antum sedang jalan gitu ya, pulang dari kampus, tiba-tiba keluar berhenti apa? Taksi depan antum, keluar seorang akhwat, ahi tolong angkatkan ini. Bisa nolak tidak? Nolak mungkin tidak, tapi untuk ikhlasnya itu yang susah. Betul apa benar ini? Ya? Apalagi akhwatnya jilbab lebar. Saya yakin kalau antum semua itu tidak akan tertarik dengan akhwat yang apa namanya, yang pakai pakaian adiknya ya, tidak akan tertarik. Tapi kalau sudah pakai jilbabnya lebar, apalagi pakai cadar, akhi tolong angkatkan ini. Itu yang sulit itu menjaga ikhlasnya itu. Ya, jaga ikhlas itu susah. Kalau membantunya tidak susah. Ya? Bahkan kita mengangkat pun terasa ringan, padahal itu 1100 kilo. Nanti selesai itu pulang ke kosan baru terasa encok ya. Nah, bagaimana kalau demikian minta tolong kepada makhluk dengan sesuatu yang bisa di apa namanya? Bisa dilakukan. Jika memang meminta tolongnya untuk kebaikan, boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tapi kalau kemudian minta tolongnya perkara yang haram, maka itu adalah tidak boleh juga haram. Contohnya, akhi, tolong mata-matai suami saya. Oh, wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai. Ya, tidak boleh itu. Ya. Jangan sampai kemudian ada kata-kata kutunggu jandamu, jangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena di antara pekerjaan yang paling dimurkai Allah adalah apa? Memisahkan antara suami dengan istri. Ya. Daripada memisahkan suami dengan istri, carikan istri lagi, gitu. Jumpul menceritakan istri buat orang, dia sendiri tidak dapat. Ya. Kemudian yang ketiga, meminta tolong kepada makhluk yang ada di hadapannya, ya, tapi makhluknya itu tidak bisa melakukan. Tapi makhluk itu tidak bisa melakukan, maka ini adalah perbuatan sia-sia, main-main saja. Contohnya, ya, antum bicara kepada teman antum, akhi, tolong angkatkan apa? Tuh, truk. Itu namanya main-main. Ya, angkatkan truk. Ya. Perbuatan sia-sia. Kemudian yang keempat, meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Ya. Atau meminta tolong kepada orang hidup, tapi orangnya tidak di depan kita, orangnya jauh. Ya. Dan dia tidak bisa melakukannya. Kan ada juga yang jauh bisa melakukan, kan? Telepon, contohnya. Contohnya begini kan, antum ditilang. Padahal langsung telepon. Pak Tito, katanya, saya ditilang. Enak. Yang memang kenal sama Pak Tito. Pak Kapolri itu. Ini tidak bisa ya. Tidak bisa apa? Tidak bisa membantu. Maka ini termasuk hal syirik. Contohnya, antum ketika apa namanya? Ketika kesusahan manggil-manggil, "Wahai guruku, tolonglah aku." Gurunya masih hidup. Tapi kan tidak bisa melakukan. Nonton pas UN, ya. UN. Pas UN ya. UN teh untung ya. Untung-untungan. Pas UN pelajaran matematika sulit. Ya, MTK kan? MTK itu matika. Pas itu, "Aduh Bapak, tolong. Ini susah sekali Bapak." Itu syirik. Syirik. Kenapa? Makhluknya walaupun masih ada, tapi kan tidak bisa membantu. Ya. Tapi kalau ya Allah, tolonglah aku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Itu syirik. Ya, syiriknya syirik akbar. Menjauhkan dari Islam. Kenapa? Karena meminta tolong pada selain Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang hanya Allah yang bisa melakukan. Kemudian yang kelima adalah meminta tolong dengan amal-amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti apa? Seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Raqim. Ya. Bukan Ashabul Kahfi, Ar-Raqim. Yang tiga orang terjebak dalam gua. Ya. Antum boleh kalau memang punya satu amal soleh yang luar biasa. Contohnya suatu saat mungkin ya, ada orang yang kehabisan bensin di jalan. Sudah kehabisan bensin, kecopetan juga pula. Dorong gitu kan. Antum bukan dorong, kemudian belikan bensinnya. Itu amal soleh tidak? Amal soleh kalau memang ikhlas kepada Allah. Nah suatu saat kemudian antum sedang kesusahan. Contohnya, lupa rumus ini, rumus matematika ini. Aduh apa? Ya, lupa. Kemudian berdoa, "Ya Allah, aku pernah menolong hambamu yang sedang kesusahan begini, ini tolong mudahkan aku." Itu boleh. Itu boleh seperti itu. Apakah itu riya? Riya mah kepada manusia, bukan kepada Allah ya. Riya mah. Kalau seperti nyebutkan, tadi tahu gak, aku di jalan ketemu orang ini, nah itu baru riya. Ini ceritanya kepada Allah, kalau Allah sudah tahu. ya, bukan riya namanya. Nah, itu adalah apa namanya? Minta tolong yang boleh. Jadi dari 3 minta 5 minta tolong tadi, 3 boleh, 1 sia-sia, 1 haram. Ya, yang boleh pertama kepada Allah. Yang kedua kepada manusia yang sanggup melakukannya. Yang ketiga meminta tolong dengan amal soleh kita kepada Allah. Kemudian yang sia-sia adalah minta tolong kepada orang tapi orangnya tidak mampu melakukannya. Dan yang terakhir yang haram adalah minta tolong kepada orang yang sudah mati atau minta tolong kepada orang yang masih hidup tapi tidak mampu untuk melakukannya karena jauhnya. Atau karena tidak dia bukan kewenangan dia. Gitu. Itulah pembahasan kita untuk sore hari ini. Kalau ada yang bertanya kami silakan. Foto. Ya. Kalau bertanya kalau tadi sedikit disinggung masalah takut kepada neraka dan mengharapkan kepada surga. Ya. Apakah itu berarti karena mungkin ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kita nggak boleh mengharap surga dan nggak boleh mengharap neraka dan kita hanya harus mengharap ridho Allah aja, apakah itu dapat dibenarkan? Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda pada saatumul jannata fas'alul firdaus. Jika engkau meminta surga maka mintalah firdaus. Nabi SAW sudah mengatakan demikian. Maka itu kita memang minta ridho Allah. Agar apa? Agar Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Tidak ada pertentangan dalam itu. Tidak ada pertentangan karena tidak ada orang bisa masuk surga kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang selamat dari neraka kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mengatakan apa namanya? Kita tidak boleh minta surga. Tunjukkan dalilnya. Padahal Allah firman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dan bersegeralah kepada pengampunan Rabbmu dan surga-surga yang luasnya langit dan bumi. Lihat, Allah memerintahkan kita untuk memburu surga. Lalu kita mengatakan tidak boleh minta surga. Mana dalilnya? Allah taala. Misalnya kalau misalnya ada dalil yang menunjukkan bahwa itu kita mengharapkan pahala, kita mengharapkan dunia, kita semangat pekerjaan. Nah itu di bumi boleh atau misalnya silaturahmi gitu. Maksudnya kita beribadah tapi yang diharapkan dunia. Ya, tapi ada dalilnya dunia itu dapatnya. Misalnya silaturahmi memperpanjang rezeki. Kalau selama ada dalil itu maka itu tidak tercela, ya. Selama ada dalil itu. Ya tidak ada yang, tapi apa namanya? Kita karena mengikuti dalil. Bukan karena hawa nafsu kita. Begitu. Selama suatu itu ada dalil maka itu ada tidak tercela. Yang tidak tercela adalah tanpa dalil. Wallahu ta'ala. Nah, kenapa? Sebelum ujian sekolah, sekarang sholat dulu dengan berharap nanti berkah ujian sekolahnya itu kembali. Nah, itu tidak ada hubungannya antara sholat duha dengan ujian berkah. Ya, kalau ujian berkah adalah berdoa dulu, begitu. Ya, bukan sholat duhanya. Jangan dikaitkan sholat duha dengan ujian, karena itu perlu dalil mengkaitkan antara sholat duha dengan ujian. Tapi kalau doa kan umum, ya, berdoalah dulu. Atau apa namanya, sholatlah dulu 2 rakaat kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sholat duha. Ya, sholatnya apa? Walau alam itu, ya. Ada mengatakan itu sholat hajat, ada mengatakan, tapi kemudian sebagian ulama mengatakan itu bukan sholat hajat. Tapi dalam hadisnya adalah konteksnya jika engkau ingin sesuatu maka sholatlah 2 rakaat kemudian minta kepada Allah, ya. Bukan sholat duha. Wallahu ta'ala. Nanti kalau sholat duha juga ya nanti harapkan wah puasalah biar sholat aja, wah nanti jadi lebih salah lagi kan. Sekali pintu ibadah tanpa dalil dibuka nanti akan terbuka pintu-pintu lain. Karena apa? Itu efek domino itu. Tutup semua nantinya. Gitu. Ya. Ada lagi? Itu Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita selesaikan sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya dan syaitan, bisa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari menunjukkan sesuatu kemudian saya meninggalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.